Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggunya para setan-setan, yang mana di situ menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan yang selapang-lapangnya bagi kaum muslimin, bagi hamba-hambanya untuk beramal soleh. Ya, diberikan sebab-sebab, ya, dia bisa mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dengan kondisi, ya, kaum muslimin berpuasa, sholat jamaah, sholat qiyamul lail, berjamaah, sholat tarawih. Ya, kemudian juga diminimalisir setan-setan yang mengganggu untuk menyimpangkan manusia. Walaupun menurut, ya, penjelasan para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, bahwa yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya yang pentolannya atau gembong-gembongnya. Tapi masih ada, ya, sekelompok yang lain yang diberikan kebebasan, ya, namun tentunya itu sudah meminimalisir dan mengurangi gangguan yang ada. Sehingga kita lihat dari kemudahan ini, kita lihat kaum muslimin bisa beramal soleh. Ya, ya mungkin sebelumnya tidak pernah puasa menjadi melakukan puasa. Yang sebelumnya mungkin tidak pernah sholat malam menjadi sholat malam tiap hari. Ya. Sholat tarawih bahkan sampai 11 rokaat. Bahkan di sebagian tempat sampai 23 rokaat. Bahkan juga mungkin yang tidak pernah baca Quran, akhirnya membaca Al-Quran. Nah, ini merupakan bentuk rahmat dari Allah SWT. Satu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini patut untuk kita syukuri. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini di hari Kamis, ya, perdana kita akan membuka kajian pembacaan kitab, ya, baru yang kita belajar bersama. Saya juga baru pertama kali untuk membaca. Kita baca bareng-bareng, kita gali faedahnya, kita pahami maknanya, sehingga kita bisa menyerap ilmunya. Yang mana ini khusus kegiatan Ramadan di kampus jalanan. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dan juga teman-teman yang sudah ikut berupaya menyelenggarakannya, ya, kepada Mas Eko, Mas Gatot, dan yang lainnya, Mas Panji, dan teman-teman yang hadir di sini. Semoga Allah hitung ini semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil kiamah. Oke. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Tabsirul Khalaf Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja'an Manhajis Salaf. Tabsirul Khalaf, ya, yaitu memberikan pandangan, memberikan ilmu bagi khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan, ya, kita, ya, pengetahuan, pemberian ilmu, pemberian pengetahuan bagi kita, orang-orang yang belakang, datang belakangan, memberitahu tentang apa? Bil usul allati man khalafaha, yaitu pemberitahuan tentang usul, yaitu dasar-dasar, dasar-dasar akidah ahlussunnah, ya, dasar-dasar akidah ahlussunnah, pokok-pokok, pondasi-pondasi, ya, ideologi ahlu sunnah wal jamaah. Apa alusul allati man khalafaha, di mana jika ada orang yang menyelisihi pondasi-pondasi ini, kharaja'an manhaj salaf, maka dia terhitung sebagai orang yang keluar dari manhaj salaf atau keluar dari bagaimana bermetode beragama sesuai pemahaman para salaf. Nah, ini kitab sangat penting sekali, ya. Nanti di sini kita akan belajar. Di sini kita akan dikasih tahu tentang pondasi-pondasi ideologi ahlu sunnah itu seperti apa. Dan bagaimana konsekuensi orang-orang yang menyelisihinya. Dan bagaimana menghukumi atas setiap individu. Ya, individu ini melakukan kesalahan misalnya. Pantas nggak dia dikeluarkan dari ahlu sunnah? Dari manhaj salaf pantas nggak? Ya, agar apa? Agar kita tidak bermudah-mudahan. Ya, agar kita tahu, plus juga kita tidak bermudah-mudahan dalam mengklaim, juga tidak bermudah-mudahan dalam memvonis, ya. Ini penting sekali, ya, dan buku ini, ya, buku ini ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Sadiq Ibn Muhammad An-Najjar, ya, oleh Syekh, beliau seorang ulama dari Libya, ya, Syekh Ahmad Muhammad Sadiq An-Najjar. Dr. Ahmad bin Muhammad As-Sadiq An-Najjar. Salah seorang ulama dari Libya, masih muda, dan alumni dari Universitas Islam Madinah. Dan buku beliau ini diberikan kata pengantar, ya, ditakdim, diberikan kata pengantar oleh dua ulama senior di Saudi Arabia, terkhusus di Madinah, ya, dosen di Universitas Islam Madinah. Salah satunya adalah Dr. Saleh ibn Sa'ad As-Suhaimi, ya, Saleh ibn Sa'ad As-Suhaimi, ulama besar di Madinah, dan beliau juga guru dari para ulama yang lain, gurunya Syekh Abdul Razzaq, gurunya di tempat kita Ustaz Firanda dan Ustaz yang lain. Juga diberikan mukaddimah, ya, kata pengantar oleh Dr. Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili, yang juga ulama besar yang sering diundang di Indonesia juga. Sudah diketahui apa namanya, bagaimana ideologi beliau dan kemapanan ilmu beliau. Nah, langsung saja kita baca, ya, mungkin kita akan kajian mungkin tidak terlalu lama, mungkin setengah jam ke depan, ya, karena kondisi Ramadan tidak seperti biasa, ya, kita kurangi cuma setengah jaman, sisanya kita lanjutkan, ya, insya Allah ini kajiannya setiap Kamis dan setiap Senin, insya Allah. Oke, langsung saja di mukadimah beliau mengatakan, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ya, beliau memulai dengan khutbatul hajah, ya. Dan teman-teman yang sudah punya PDF-nya kemarin sudah saya share, ya, ada terjemahannya, sudah diterjemahkan, boleh, ya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita meminta, ya, pertolongan kepadanya dan juga kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung juga dari kejelekan diri-diri kita dan juga kejelekan amal-amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati dalam kondisi tidak, ya, dalam kondisi tidaklah, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Kemudian juga ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Nabi Adam itu Allah ciptakan istrinya, pasangannya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Dan kemudian dari keduanya Allah, ya, memberikan keturunan yang banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, yang kalian memohon meminta kepadanya. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya ayat seterusnya, kemudian beliau memulai. Fa inna salafas salih, beliau mengatakan fa inna salafas salih, sesungguhnya para salafus salih, yaitu orang-orang yang Allah pilih, ya, orang-orang salafus salih yaitu tiga kurun atau tiga abad pertama, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik, ya, sebaik-baik apa namanya, masa adalah di masaku, ya, kemudian yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya, maksudnya masa Nabi SAW yaitu para sahabat, kemudian setelahnya itu para tabi'in, dan setelahnya adalah para tabi'ut tabi'in. Mereka itulah yang dinamakan as-salafus soleh, ya, para pendahulu yang soleh. Mereka adalah kaum yang istofahumullah azza wa jalla linusrati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih, ya, Allah sengaja pilih untuk menolong agamanya, untuk menolong agama Allah SWT. Wa hifzi syari'atihi. Dan mereka juga, ya, orang yang Allah pilih, kelompok yang Allah pilih untuk menjaga syariatnya, syariat agamanya. Bima mannallahu alaihim min husni mu'taqadihim. Dan juga Allah memberikan anugerah kepada mereka, Allah memberikan nikmat pada para salafus saleh tadi, ya, dengan ideologi yang benar, ya. Husni mu'taqad, yaitu ideologi yang bagus, ideologi yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang lurus. Wa salamati manhajihim, mereka juga adalah orang yang diberikan oleh Allah dengan keselamatan manhaj. Itu maksudnya metode beragama mereka adalah metode yang selamat. Faqad asnallahu alaihim fi ghairi ma ayah min kitabih. Dan Allah ya sungguh telah banyak memuji mereka. Allah sungguh telah banyak memuji mereka dalam banyak ayat. Ya, salah satunya misalnya di surah At-Taubah. Allah mengatakan wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho dengan mereka. Dan mereka pun akan ridho dengan apa yang Allah berikan. Ini pujian. Pujian untuk para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu mengikuti mereka. Mengikuti cara beribadah mereka. Mengikuti cara beragama mereka. Ini dipuji oleh Allah SWT. وَبَيَّنَ فَضْلَهُمْ وَمَدَحَ طَرِيقَتَهُمْ. Allah menjelaskan keutamaan mereka dan juga Allah memuji jalan mereka. Bal tawa'ada jalla wa ala man khalafa hadiyahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi jalan mereka, yaitu jalan para sahabat, ya. Jalan salafus saleh, mereka diancam, barang siapa yang menyelisihinya Allah ancam. Allah ancam apa? Dengan sesuatu yang membahayakan. Misalnya contohnya dalam surat An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menyelisih rasul atau melawan rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kebenaran atau hidayah atau petunjuk kepada mereka, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan kemudian mereka justru malah mengikuti selain jalannya mukminin. Mukminin di sini maksudnya adalah para sahabat, menyelisih rasul dan juga mengikuti jalan selain jalan yang diikuti oleh para sahabat. Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Poin di akhir wa nuslihi jahannam. Maka nanti konsekuensinya bisa diantarkan ke neraka jahannam. Jadi mereka adalah kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam orang-orang yang menyelisih mereka. Wa tanaqqab an tariqatihim. Jadi Allah mengancam orang yang menyelisih jalan-jalan mereka dan orang yang menyimpang dari jalan mereka. Falahumul fadlu wasabqu. Para salafus saleh mereka punya keutamaan dan mereka punya senioritas dalam masalah beragama. Ya jelas gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in gurunya langsung para sahabat. Tabi'ut tabi'in gurunya langsung para tabi'in. Ini mereka punya kesenioritasan dalam masalah pemahaman agama. Sanadnya mereka bersambung belajar agamanya, bukan sembarangan orang. Walihadza kanal intisabu ilaihim intisaban syar'iyyan syarifan la mahdzura fihi. Oleh karenanya, jika orang menisbahkan diri kepada mereka, maka penisbahan itu bukan penisbahan sesuatu yang bid'ah dalam agama. Justru itulah penisbahan yang syar'i dan terpuji. Tidak ada larangan dalamnya. Maksudnya, kita menisbahkan diri kita dengan para salaf. Maksudnya, kita ingin mengikuti metode mereka. Akidah mereka, ibadah mereka, adab mereka, akhlak mereka. Maka boleh. Tidak wajib, tapi boleh. Boleh seorang mengatakan saya salafi, misalnya. Menisbahkan diri dengan para kaum salaf. Maksudnya ingin mengikuti mereka. Cuman dalam hal ini juga, walaupun boleh juga, kita harus mawas diri juga. Jangan sampai orang menisbahkan diri kepada salaf, mengatakan dirinya salafi, tapi dia tidak paham fondasi akidah salaf. Cuman sekedar klaim belaka, justru malah banyak kesalahan, justru malah mencoreng metode beragama kaum salaf. Ini kadang yang menyedihkan demikian. Kita tidak cukup hanya sekedar pakaian, tidak cukup hanya sekedar jenggotnya panjang, sekedar pakai gamis, sekedar celana cingkrang, enggak cukup. Harus belajar dengan detail, tahu landasan pondasi akidah itu seperti apa, sehingga nanti tidak blunder, asal vonis ternyata salah misalnya, juga asal mengambil ilmu ternyata salah. Ini bahaya, maka kita perlu tahu. Tapi menisbahkan dengan mereka boleh, menisbahkan dengan mereka boleh. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam satu perkataan beliau, la aiba, beliau mengatakan la aiba man intasaba ila salaf fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Beliau mengatakan la aiba liman intasaba ila manhaji salaf atau ila salaf li anna salafa la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib, maksudnya tidak tercela bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Karena sesungguhnya salafus saleh itu tidaklah beliau atau mereka punya ideologi kecuali itu di atas kebenaran. Jadi cuman kita juga, dan itu juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, Syekh bin Baz dan yang lain, dibolehkan. Cuman juga terkadang kita harus mawas diri juga. Jangan terlalu pede, tapi kemudian kita tidak belajar dasar-dasar dan pondasi-pondasinya. Sehingga kadang apa yang kita lakukan, ya, tidak mencerminkan apa yang sejatinya dicontohkan. Ya. Yang nanti justru malah jadi apa? Nah, jadi contoh buruk bagi orang-orang awam yang tidak tahu, wah ini ngakunya salafi tapi ternyata akhlaknya tidak bagus. Ya, di apa namanya, di kampung aja ras rawung misalnya, ketemu sesama muslim enggak salam, ya. Dikasih, diucapkan salam enggak balas gitu. Padahal mungkin permasalahan yang berbeda hanya dalam masalah-masalah yang cabang, yang bukan masalah usul misalnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, ini demikian. Kemudian dilanjutkan beliau mengatakan, "Wa nahnu na'ishu fi hadzal 'asri fitanan mudlahimmatan." Kemudian beliau mulai mengeluhkan, ya. Kita, ya, di hidup di zaman ini, di era ini penuh dengan fitnah. Fitnah dan kegelapan, ya. Yurafiqu ba'dhuha ba'dhan hatta idzan janat fitnatun lahiqaha ukhtuha. Jadi apa? Fitnah datang, ujian datang bertubi-tubi. Sampai ketika sudah ada satu fitnah yang selesai, teratasi, datang ujian yang lain, fitnah yang lain, tuduhan ini, tuduhan itu. Selesai ini, ganti yang lain. Selesai ini, ganti yang lain. Wasara al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Jadilah sekarang apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf jadi perkara yang munkar. Ya. Karena sebab ulah para buzzer, ya. Para orang-orang pegiat media sosial yang punya niat-niat buruk, perkara-perkara yang baik, ya, di framing, diangkat ke media seakan-akan itu menjadi sesuatu yang buruk. Sedangkan perkara yang buruk malah dianggap baik. Dan itu memang sudah akhir zaman seperti itu. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, "Baina yaday sa'ah sinuna khadda'atun yu'tamanu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha al-mu'taman." Dalam hadis Nabi SAW bersabda, di dekat-dekat hari kiamat, mendekati hari kiamat, ada tahun-tahun penuh kedustaan. Ada tahun-tahun penuh penyelewengan. Tahun-tahun penuh khida', yaitu tipu daya. Yukadzabu fihal mu'taman. Orang-orang yang penuh amanah, ya, orang-orang yang sejatinya dia amanah tapi didustakan. Ya, orang-orang baik dituduh berdusta, dituduh jelek, akhirnya orang-orang pun ikut serta dalam hal itu. Sebaliknya, orang-orang yang sejatinya pendusta dianggap sebagai orang yang amanah. Dan ini kita lihat di zaman sekarang secara global, secara umum demikian adanya. Ya, perkara yang mungkar dianggap ma'ruf, perkara yang ma'ruf dianggap mungkar. Ya. Menjelaskan riba ini haram, ini apa namanya, berbuat syirik itu tidak boleh, langsung dicap sebagai suatu radikal. Ya. Kadang aneh. Mereka adalah kaum yang apa namanya, ya, banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi. Kalau kita melarang misalnya, ketika bulan Ramadan, misalnya, kita bulan Ramadan, kaum muslimin sedang berpuasa. Setiap waktunya di siang hari adalah hurmatu Ramadan, harus menghormati Ramadan. Kita dituntut menghormati. Yang dituntut menghormati selain kaum muslimin juga non-muslim. Gitu. Tapi malah justru sebaliknya. Kita justru malah ketika non-muslim misalnya dituntut untuk menghormati Ramadan, agar mereka kalau siang juga tidak makan terang-terangan, justru malah orang yang mengatakan seperti itu dianggap, wah kamu gak toleransi, yo biarinlah mereka, orang non-muslim makan, kan mereka gak diwajibkan misalnya gitu. Kadang ada statement seperti itu. Ya. Mereka buka anu, ya silahkan. Buka rumah makan, ya silahkan. Kan haknya mereka. Kita kaum muslimin gak akan tergoda insya Allah. Jadi kita justru malah yang disuruh toleransi ketika mereka buka apa? Rumah makan di siang hari. Jadi kita gak boleh negur. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang non-muslim punya ibadah, kita disuruh ikut toleransi. Contohnya apa? Misalnya nyepi. Nyepi harus apa? Bahkan semua kadang tutup. Ya. Hari itu kita juga harus dituntut toleransi. Ya. Hari itu kita harus ikut-ikutan nyepi. Kaum muslimin. Ya. Jadi ada sebagian orang yang ketika kaum muslimin punya momen tertentu, harusnya butuh dihormati. Ini malah justru kita malah disuruh menghormati yang lain. Tapi ketika mereka punya momen, kita disuruh menghormati, dan kalau kita menyelisih, kita yang dituduh apa? Keras, radikal, misalnya. Banyak paradoks di situ, kontradiksi. Ya. Contoh yang lain misalnya, ada orang-orang yang, orang-orang liberal, ya, mengatakan ketika kaum muslimin melarang, tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada pembukaan lokalisasi, ya, tidak boleh berzina, tidak boleh main perempuan tanpa hubungan yang syar'i, ya. Dianggap kita apa? Dianggap apa? Dianggap kita keras, dianggap kita ini dan semisalnya. Dan ketika apa? Ketika misalnya kaum muslimin ya mengangkat syariat poligami misalnya, dianggap wah kaum muslimin mah pikirannya seks aja. Wah kaum muslimin mah pikirannya ini dan itu. Ya. Ketika kaum muslim menjelaskan wah nanti kita beribadah nanti ketika di surga biar dapat apa bidadari, maksud ibadah niatnya cuma seks saja, maksud ibadah cuma niatnya ini. Jadi dalam hal seks yang ini, seks yang dihalalkan, mereka mengkritik. Tapi sebenarnya jika kaum muslimin melarang ya aktivitas seks yang lain yang diharamkan oleh Allah, justru mereka bela mati-matian. Kenapa ini doli ditutup? Kenapa ini Alexis ditutup? Ya. Dalam hal ini mereka bela, yang haram mereka bela, orang yang melakukan sesuatu yang halal ya malah dicela. Orang yang menikah poligami misalnya, dia berhubungan dengan istrinya itu saja, enggak berhubungan dengan yang lainnya. Berbeda dengan orang yang berzina. Malam ini bisa sama fulanah, malam ini dengan fulanah, fulanah, dan seterusnya. Jadi orang-orang ada yang pikirannya kadang kebalik, ya seperti ini. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh, bahwa sekarang zaman penuh fitnah, perkara yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Maka perlu di sini kita tahu, ya landasan pondasi Ahlussunnah itu seperti apa. Wa qad intabaha man intabaha minan nas fa'arafu anna 'amatal muslimin yuhibbuna salaf. Dan kalau kita lihat banyak orang yang kemudian perhatian, ya mulai perhatian, dan kita lihat mayoritas kaum muslimin sejatinya mereka suka, mereka menyukai dengan salafus saleh, mereka menyukai hal itu. Wa yanqaduna ilaihim, bahkan mereka tunduk dan turut serta dengan salafus saleh. Makanya kita lihat beberapa pondok, ya pondok pesantren sebelum apa namanya era salafi, dalam artian ya, yang menyerukan dakwah kepada salaf, menyeru pada tauhid, ya, menyeru untuk tidak melakukan kesyirikan, sebelum mulai muncul ini 20 tahun atau 30 tahun belakangan atau 40 tahun belakangan, sebelumnya ada orang-orang yang juga menisbahkan diri pada salaf. Makanya ada pondok salafiyah misalnya. Mereka sebenarnya suka mengikuti mereka juga, mengikuti salaf juga. Ya. Mereka tunduk dengan mereka. Hatta saratin nisbah ilaihim yataqalladu ba'dun minan nas walau kanu lam yakunu 'ala manhaji salaf. Bahkan orang-orang ya ikut serta, sebagian manusia ikut serta untuk melakobi dirinya ikut pada manhaj salaf, walaupun hakikatnya akhirnya mereka tidak ikut dengan manhaj salaf. Bal inna hunaka man ibtada'a bid'atan wa arada an taruja bainan nas fanasabaha ila salaf. Bahkan ada sebagian orang yang mereka sebenarnya amalan sehari-harinya memunculkan banyak kebid'ahan, tapi agar kebid'ahannya itu laris di tengah masyarakat, maka mereka menisbatkan dirinya kepada salaf. Atau yang lebih lingkupnya lebih luas dari itu, aswaja. Gitu. Kami yang paling aswaja. Ya, karena sejatinya kalau kita buka buku pembahasan yang lain ya, kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, sebenarnya itu adalah julukan-julukan yang bersinonim. Ya, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya, kemudian Ahlul Hadis, ya, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ahlul Hadis, itu semua adalah kata yang maknanya sama. Salaf itu kata semua maknanya sama. Ya. Jadi kadang kita lihat manusia itu sebenarnya suka. Sebenarnya mereka tunduk dengan apa yang dicontohkan oleh para salaf. Walaupun akhirnya kemudian prakteknya banyak yang akhirnya menyelisihi mereka. Tapi karena salaf itu disukai oleh banyak orang. Banyak orang-orang yang kemudian atau kelompok-kelompok tertentu yang mereka sejatinya prakteknya menyelisih para salaf, tapi untuk melariskan amaliyah mereka, melariskan kebid'ahan mereka, mereka masih melakobi diri mereka sebagai salaf. Maka semua orang nanti mengaku salaf. Semua orang mengaku ahlus sunnah. Saya yang paling aswaja, kamu aswaja, dia aswaja, saya yang paling aswaja. Membenarkan dirinya aswaja. Padahal realita prakteknya justru mereka sejatinya menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Melisih salafus soleh. Wada'a annahu salafi. Dan dia mengaku-ngaku bahwa dirinya salafi atau dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Maka fata'at dadat mana hijman yang tasibuna ila salafiyah. Maka akhirnya realitanya ketika kita lihat di tengah masyarakat, akhirnya banyak metode beragama yang ada di tengah masyarakat. Yang semuanya saling mengaku, saya salafi. Semuanya saling mengaku, saya aswaja. Ini bilang dirinya aswaja, ini juga bilang dirinya aswaja, ini bilang juga dirinya aswaja. Hatta qala ba'duhum anta tadu ila salafiyatiman. Atau bagi orang yang menyeru kepada salaf misalnya, sampai kemudian bermacam-macam, kamu salafi yang apa? Ya. Au salafiyah fulan, kamu salafi yang ikut siapa? Ya. Wa ma huwa illa qalilun hatta sirta tasma. Dan tidak sedikit sampai engkau akhirnya mendengarkan satu statement, pertanyaan, salafiyatun jihadiyah. Kamu yang salafi jihadiyah. Kamu yang salafi organisasi ya. Kamu yang salafi yang ini ya. Akhirnya apa? Terpecah-pecah. Semua ngaku salafi, tapi salafi dengan corak tertentu. Nah, fenomena yang seperti inilah yang kemudian nanti menjadi faktor kenapa Syekh di sini pengen nulis. Ya, agar kita tahu yang benar-benar aslinya sesuai dengan manhaj salaf yang sesungguhnya itu seperti apa. Yaitu yang sesuai nanti dengan fondasi-fondasi dan pokok-pokok akidah ahlussunnah yang nanti akan disebutkan. Wa qabalahum unasun ikhtalatu 'alaihimul amru fasaru yunkiruna tasmi bihadhi tasmiyah asy-syar'iyyah asy-syarifah. Nah, jadi ada satu pihak yang mereka senang dengan label salafi sampai melabeli dirinya salafi, senang dengan aswaja melabeli dirinya aswaja, sampai juga ada sisi kelompok yang lain yang karena sebagian orang yang melabeli dirinya salafi pamornya kadang buruk ya. Karena yang ngaku salafi banyak. Ada yang pertengahan, ada yang keras ya tadi kayak seperti tinggal di tengah masyarakat, enggak pernah serawung, enggak pernah keluar ya, wajahnya juga cemberut. Kalau ke masjid ya ke masjid aja, selesai sholat pulang, enggak ngobrol dengan pengurus atau mudah ya memvonis ini dan itu. Nah, ini kadang yang kemudian menjadi image di masyarakat ini buruk. Nah, gara-gara image buruk ini qabalahum unasun ikhtalatu 'alaihil amr. Ada beberapa orang yang ya permasalahan tentang masalah salaf atau tidak salaf ini kemudian apa? Tercampur aduk dalam pikirannya. Fasaru yunkiruna tasmi bihadhi tasmiyah syar'iyyah asy-syarifah. Akhirnya mereka mengingkari ya, mengingkari apa? Orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Kadang gara-gara sebagian oknum ini yang buruk ini ya. Kama asbahati salafiyah fi mafhumi akharin manutah bimaniyah semua anahu salafi. Bahkan ya salafiyah terkadang di pemahaman sebagian orang itu terikat hanya dengan orang yang mengaku dirinya salafi. Jadi kalau ada orang ngaku salafi ya pasti dia salafi gitu. Sampai-sampai apa? Faman intasaba li salafiyah wa akhta'a nasabu akhta'ahu ila salafiyah fakana al-manhaj salafi indahum khata'. Sampai-sampai kemudian ada sebagian orang yang memang dasarnya mungkin dia benci, akhirnya ketika melihat ada orang yang mengaku dirinya salafi kemudian dia keliru, salah dalam satu dua permasalahan atau dalam beberapa permasalahan, langsung kemudian yang dicap bukan orangnya tapi metode yang dia bawa. Wah, ini kalau orangnya kayak ini ya, ini orang salafi ini apa, keliru, ini buruk dan semisalnya. Jadi dia kemudian yang dicela adalah apa, ideologinya. Padahal bisa jadi kan orangnya yang keliru, dia salah paham, dia keliru. Jadi yang salah kan harusnya orangnya, bukan kemudian apa yang dia yakini. Bisa jadi orang ini pengetahuannya kurang, literasinya kurang ya, belajarnya kurang, ngajinya mungkin sepekan berapa kali sehingga tidak menerima apa ilmu dari gurunya, dari ustadznya secara sempurna. Kemudian dia di tengah masyarakat buat ulah, akhirnya orang-orang yang merasa terusik dengan orang ini ya, karena ngajinya tidak sempurna ini, akhirnya orang-orang menisbatkan, wah ini orang-orang naik model jenggotan, naik model kayak ini, yang ini mesti akhlaknya. Akhirnya dipukul rata. Jadi ada sebagian orang yang seneng dengan salaf, dengan aswaja, akhirnya mereka menisbahkan diri dengan hal itu, dan kemudian melariskan amalan-amalan yang kadang tidak sesuai dengan manhaj salaf, kemudian dilariskan dengan label itu. Ada yang pihak kedua, gara-gara mereka tersakiti, gara-gara mereka bertemu dengan kondisi yang buruk ketika ada orang-orang yang mengaku salafi tapi akhlaknya buruk, ya, tapi tidak paham dasar-dasarnya sehingga menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, akhirnya kemudian mereka mengingkari penisbatan kepada salafnya. Walaupun sejatinya, ya, kalau ada orang yang salah, ya salahkan orangnya, salahkan oknumnya, jangan salahkan ya, identitasnya, atau jangan salahkan ideologi yang dia bawa. Ya, karena bisa jadi orang tersebut nggak paham dengan baik. Makanya di sini beliau katakan, wa qad aba'adu wallah an-nujmah, ya, dan sungguh demi Allah, sungguh jauh anggapan mereka dari kebenaran. Ya, anggapan orang-orang ini kalau misalnya ada orang yang mengaku salafi salah, kemudian yang disalahkan adalah manhajnya, maka ini sesuatu yang jauh dari kebenaran. Fa inna salafiyah innama hiya manhaj, karena salafiyah itu manhaj. Ya. Jadi nanti ada tiga, ada salaf, ada salafiyah, ada salafi. Salaf itu adalah orangnya, yaitu generasi dahulu. Salaf itu adalah ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Salafiyah itu adalah metode beragamanya. Salafi adalah orang yang berusaha mengikuti metode tersebut. Jadi ada tiga sisi. Ada salaf, ada salafiyah, ada salafi. Salaf itu adalah mereka yang sudah wafat, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, orang-orang soleh yang jelas sudah Allah puji, salafiyah itu adalah metode beragama yang disarikan dari para salaf tadi. Adapun salafi adalah orang yang datang belakangan yang berusaha untuk mengikuti metode yang sudah disarikan dari para sahabat. Nah, kalau ada orang yang berusaha mengikuti metode para sahabat tadi kemudian keliru, ya jangan salahkan metodenya. Bisa jadi dia yang salah paham gitu, atau kurang ilmunya. Jadi dia manhaj, dia metode. Ya. Wahadhal manhaj yata'allafu min usul. Dan metode beragama salaf ini, dia tersusun dari usul mabniyah alal kitabillah. Dia tersusun dari usul, yaitu pokok-pokok, landasan-landasan yang dibangun di atas Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah, dan dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Wa khata'u ba'di man intasaba ilaiha la yurja' ilal manhaj salafi bin naqsi wal butlan. Dan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, maka hal itu, kesalahan itu tidak boleh dikembalikan kepada manhaj itu sendiri, ya. Karena bisa jadi orang yang ikuti tadi salah paham gitu. Dia salah paham, dia keliru. Jadi yang disalahkan bukan jangan metodenya, tapi kekurangan dari orang yang mengikuti tadi karena kurang ilmu, ya, karena kurang perhatian, karena belajarnya apa setengah-setengah, tidak apa, tidak totalitas, sehingga pemahamannya kurang. Akhirnya kemudian di tengah masyarakat ada kekeliruan, yang disalahkan ya personalnya saja. Jangan kemudian ya apa namanya ideologi yang dibawa. Kama annahu laisa kullu man idda'a salafiyyah shiddiqat da'wah, sebagaimana orang yang mengaku-ngaku mendakwakan bahwa dirinya salafi belum tentu harus dibenarkan, karena bisa aja hanya mengaku-ngaku saja, ya kan? Wa yattadhihu dhalika akthar bil Islam. Ha, gambaran ini akan lebih gamblang ketika kita melihat kepada Islam. Gimana maksudnya? Fahuwa khata'u ahadil muslim, fahal khata'u ahadil muslimin yukdahu fil Islam alladhi anzalallahu 'ala nabi. Misalnya kita lihat dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Islam. Misalnya ada orang kaum muslimin yang salah, keliru. Apakah kemudian Islamnya yang dicela? Ya, ada kaum muslimin kemudian dia korupsi. Apakah kemudian oh semua kaum muslimin pasti korupsi? Ketika ada kaum muslimin maling, berzina dan misalnya, apakah kemudian Islamnya yang dicela? Tidak. Ya, ketika ada kaum muslimin kemudian yang berpecah belah, kemudian ada yang saling bermusuhan, apakah kemudian Islam mengajarkan ya berpecah belah? Atau mungkin yang akhir-akhir ini ketika ada orang-orang yang ngebom misalnya, membunuh diri, melakukan tindak radikalisme, dan mereka adalah kaum muslimin, apakah kemudian kita katakan Islam mengajak kepada radikalisme? Ya. Apakah Islam kemudian mengajarkan kepada pentumpahan darah? Ya. Yaitu maksudnya pertumpahan darah yang semerampangan, membunuh nyawa yang ya tidak bersalah tanpa hak? Tidak. Ya. Yang salah oknumnya, dia salah memahami, dia salah memahami nas, dia belajar keliru. Ya. Maka yang disalahkan oknumnya, jangan kemudian ajarannya. Sebagaimana jika ada orang yang mengaku salafi, dia salah, ternyata sesuai dengan penjelasan yang benar, dia salah, maka yang disalahkan jangan ajarannya, tapi orang tersebut. Wa hal kullu man idda'a annahu muslim yakunu musliman, sebagaimana orang, setiap orang yang mengaku dirinya muslim, apakah dikatakan muslim? Ya belum tentu. Wal jawabu qat'an la bal fula, jawabnya jelas pasti tidak demikian. Tidak setiap orang yang mengaku muslim, tapi ternyata akhlak, ideologinya dan perilakunya tidak sesuai dengan kaum muslimin, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya kita katakan tidak, dia bukan muslim. Ya. Wa aidan minal umuri allati tuqliqu fi hadhil usur, juga termasuk perkara yang menjadikan galau dalam hati di era ini, ya. Ya, maksudnya perkara-perkara yang membuat kita sedih, membuat hati kita galau melihat fenomena ini, ya, di era seperti sekarang, annahunaka man minan nasi man tasahala fi nisbatin nasi ila salafiyah, yaitu kita lihat sebagian orang bermudah-mudahan menisbatkan oh kelompok ini salafi. Jadi bermudah-mudahan ini aswaja, bermudah-mudahan ini salafi. Hatta sami'na yaqul innal jama'atul islamiyah al-yawm kulluha salafiyah wal ikhtilaf bainaha ijtihadi fil furu'. Oh, ini kelompok ini ya, ini salafi. Perbedaan yang ada di dalamnya cuma furu' aja. Nah, ini kita lihat ada sebagian orang yang bermudah-mudahan. Wa qabalahum unasun mimman qalla ilmuhum. Ketika ada satu sisi yang bermudah-mudahan, yang sisi lain ada yang ekstrim. Yang ini bermudah-mudahan memasukkan satu kelompok atau satu orang ini pasti salafi, yang satu ekstrim bermudah-mudahan mengeluarkan, yang satu bermudah-mudahan memasukkan, yang itu bermudah-mudahan mengeluarkan. Man qalla ilmuhum fatasahalu fi ikhraji man thabatat salafiyyatuhu minas salafiyyah bima lam ya'tabirhu ulama al-alam mukhrijan minas salafiyyah. Itu itu dibarengi dengan apa? Sebagian orang yang ilmunya kurang, mereka bermudah-mudahan untuk mengeluarkan, ya, mengeluarkan orang yang sudah mantap mapan kesalafiahannya, ya, dia keaswajaannya. Orang ini sejatinya aswaja, orang ini sejatinya mengikuti salafus saleh, Kemudian dia salah dalam beberapa poin, kemudian mudah dikeluarkan. Padahal poin kesalahan ini bukanlah poin yang diakui oleh ulama bahwa hal ini bisa mengeluarkan dia dari apa ahlus sunnah. Bahwa dia keluar dari ya, manhaj salaf. Jadi ada dua sisi. Yang satu bermudah-mudahan, oh, pokoknya yang kalau gini ya dia ahlus sunnah. Yang gini pokoknya ya dia ikut manhaj salaf. Bermudah-mudahan. Yang satunya ekstrim. Padahal dia sudah masih dalam lingkup ahlus sunnah, masih dalam lingkup manhaj salaf, tapi salah sedikit langsung dikeluarkan. Seperti yang banyak kadang kita lihat di tengah masyarakat. Oh, dakwah dengan video, langsung kemudian gak diambil ilmunya. Ya. Ini apa namanya, pokoknya kalau pakai celana itu harus yang longgar, harus pakai sarung. Gitu. Harus pakai celana sirwal tapi yang longgar, tidak boleh yang pakai bantolun. Bantolun itu ya, celana apa namanya kantor, tidak boleh. Misalnya pakai sarung pun dalamnya harus juga pakai sirwal. Kalau enggak gitu maka dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Masalah menerima bantuan dari yayasan tertentu misalnya. Ya, karena yayasan ini bermasalah, kemudian yang terima bantuan juga ikut bermasalah. Nah ini kenapa? Karena tidak tahu, tidak paham usul, tidak paham mana pondasi-pondasi landasan-landasan ahli bidah, ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang yang mendapatkan atau mengikuti landasan ini berhak dimasukkan dan orang yang menyelisihnya nanti berhak untuk dikeluarkan. Nah, kita perlu tahu nanti biar tidak bermudah-mudahan memasukkan orang dalam lingkup ahlu sunnah sebagaimana kita tidak bermudah-mudahan orang yang sudah ada dalam lingkup ahlu sunnah untuk dikeluarkan. Ya, itu yang akan dibahas oleh Syekh. Tapi sudah jam 9 ya, lebih 10. Kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.